Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Dawi kita penerangan zakat. Zakat makna ini boleh bahasa ini munda-munda, tambah-tambah. Kala an ibni Abbasin saking ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna nabiya setuhuni kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam, iku ba'atha ngutus sinten kanjeng nabi Mu'adzan ing sahabat Mu'adz bin Jabal ilal Yamani marang Yaman. Fadzakaron nuli nutur sapa Ibnu Abbas al haditsa ing hadits. Wa fihi lan iku tetep ing dalam hadits utawi dawuh Inna Allah setuhuni Allah. Iku iftarodo majibaken sapa Allah alaihim ing atase penduduk Yaman. Ya gak mek penduduk Yaman tok kabeh. Alaihim ing atase wong akeh, manane ya penduduk Yaman. Sodakotan ing sodakoh zakat manane. Fi amwalihim ing dalem piro-piro hartane wong akeh penduduk Yaman. Tuhadhu kang dialap opo sodakoh min agniyaihim saking piro-piro wong sugih penduduk Yaman. Waturat dulan tibalek no opo sodako ala fukoro ihim ingatasi piro-piro wong fakire penduduk Yaman. Mutafakun alaih. Walaf du telafati hadis ikulil Bukhari kajum Bukhari. Wala ini kewajibannya zakat, ya kan toh. Bisa usi syahadat, sholat, terus dikai pengertian bahwa wajib di sholat sahaja disit. Setelah itu dikasih pengertian naik sholat itu wajib, lalu dikasih pengertian zakat itu wajib. Wajib bagi orang kaya dikembalikan kepada orang-orang yang miskin. Kala turaddu ila agniyaihim, ini kalimat menunjukkan bahwa zakat itu harus diberikan kepada penduduk di mana orang itu mengeluarkan zakat. Jadi diambil dari kaya, dikembalikan pada yang miskin. Nah kalau zakat orang Jogja diberikan pada orang Jakarta kan tidak akan terasa nanti. Ya kan? Pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh orang-orang kaya di Jogja terhadap masyarakat miskin Jogja. Maka ciri Syafi'iyah, zakat itu nggak boleh dipindah, nggak boleh naklus zakat, nggak boleh. Tapi ulama yang lain mengatakan boleh pindah zakat, nggak apa-apa. Kalau ananasin saking Anas anna Abu Bakrin setunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, iku kadabah iku nulis sapa Abu Bakar lah marang Anas. Nulis ngene. Hadihi utawi iki iku faridhatuz zakati, kewajiban zakat allatika. Faradoha kang wajibno ing allati sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alal muslimina ing atase pira-pira wong Islam. Walati lan perkara amaro kang perintah sinten Allahu Allah. Biha kelawan alati Rasulahu ing utusane Allah. Rupane iki fi kulli arba'in iku ing dalem saben-saben papat wa isrina lan rompulu minal ibili kang saking unta. Fama nuli perkoro dunaha kang kurang saking arba'in wa isrina fi kulli arba'in al-ghanamu utai wedus. Fikuli khomsin iku tetep ing dalam saben-saben limo, limo unto syatun utai wedus siji. Tingono onta itu kalau enggak ada 25 ya zakatnya tidak pakai onta tapi pakai kambing. Jadi kalau ada orang punya onta kurang dari 25 24 ke bawah, maka setiap 5 ekor onta zakatnya 1 ekor kambing. Berarti kalau cuma punya 2 ekor onta wajib zakat ya? Tidak wajib. Berarti minimal nisabnya onta adalah 5 ekor onta. Setiap 5 ekor onta wajib zakat 1 kambing. Nah 10 berarti 2 berlaku kelipatannya sampai baru 25. Faida balawat mongko ing dalam nalikan itu moko opo unta khomsan ing limo wa isrina lan rompulu 25 ila khomsin wa talathina tumoko 35 fafiha mongko iku tetap ing dalam 25 bintu mahodin utawi unto bintu mahod unsa kawaton. Jadi bintu mahod itu unta umur 1 tahun penuh, penuh loh ya, penuh, sudah masuk pada tahun yang kedua gitu. Kalau jadi selawe ekor unta zakatnya 1 ekor unta bintu mahod wedok sitikeno. Fa ilam takun mongko lamun ora ono apa bintu mahod fa benul labunin mongko ibnu labun mongko wajib apa ibnu labun kala bintu labun zakarin kang lanang ibnu labunin zakarun kang lanang. Ibnu labun itu unta umur 2 tahun. Kala faida balagot mongko ing dalam nalikan itu mongko apa unta sitan wa thalathina ing 36 ila khomsin wa arba'ina tumoko 45 fafiha mongko iku tetep ing dalam sitan wa thalathin bintu labunin utai bintu labun unsa kang wadon. Kalau untamu ada 36 sampai 45 maka wajib bintu labun. Berarti bintu labun iku yo betina yang umur 2 faida balagot mongko ing dalam nalikan itu mongko apa unta sitan ing 46 lan 40 ila sitina tumoko 60 fafiha mongko iku tetep ing dalam sitan wa arba'in hikkotun utai hikkoh Kala torukotul jamali hikotun utawi unto hikoh. Kala kang tumeko torukotul jamali kang tumeko ditumpai unto, artinya wis wayahe dirabeni hikon. Kala umur piro? Telung tahun iku jenis toru kotul jamali wis wayahe dirabeni. Faida balagot mongko ing dalem nalikan itu moko apa unta wahidatan ing siji wasitina lan 60 ila khamsatin wasabina tumoko 75 fa fiha moko iku ing dalem 61 jada'atun uta jada'ah. Berarti umur petang tahun. Kala faida balagot moko ing dalem nalikan itu moko apa iku jenenge wadio. Ida watis ina ing 91 ila is rina tumeka 20 wa mi'atin lan 100 fa fiha moko iku tetep ing dalem 91 ikotani utawi hikoh loro toru kotal jamali kang kola kang apa iku jenenge tumeka ditumpai untuk di rabeni. Kala fa in zadat moko lamun luwihi apa untuk ala istrina ingat asirong puluh wa miatin lan satus fa fikuli arba'ina moko iku tetep ing dalam saben-saben petang puluh pintu labun inutai pintu labun fikuli khamsina lan iku tetep ing dalam saben-saben 50 hikotun utawi hikoh. Kala hikotun utawi hikoh